tasha, tutto due. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita lanjutkan dari bab la yus'alu biwajhillah illal jannah. Afwan, bab yang sebelumnya. Bab la yuraddu man sa'ala billah. Tidaklah ditolak siapa yang meminta dengan mengatasnamakan Allah atau dengan menyebut nama Allah, bukan mengatasnamakan Allah ya, tapi menyebut nama Allah, berbeda nanti maknanya. Ya, kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya dari dua sisi. Pertama, dari sisi hukum orang yang meminta, ya, dan telah kita jelaskan hukum asal hukumnya adalah makruh, ya, bahkan bisa jadi haram berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal insana la yazalu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa ma fi wajhihi maz'atu lahmi. Sungguhnya seorang itu dia terus-menerus meminta kepada manusia sampai dia pada hari kiamat datang dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Ini adalah ancaman keras, ancaman besar, ya, menjadi dalil bagi yang mengharamkan meminta-minta kepada orang lain kecuali kalau memang betul-betul darurat dia membutuhkan itu. Kenapa ini kita jelaskan? Supaya tidak bergampang-gampangan di dalam meminta, apalagi kalau sudah dapat senjatanya, yaitu kalau orang meminta dengan menyebut nama Allah, yang lain tidak boleh menolak. Nah, ini kan kalau dipakai seenaknya saja, ya, dia memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan orang yang memberi bukan karena dia meminta, tetapi karena pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, tidak bermudah-mudahan dalam perkara ini. Ya, barakallahu fikum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billah fa'atu wa man ista'adha billah fa'aidu wa man da'akum fa'ajibu wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'u fa'illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta turau annakum qad kafa'tumu. Ini hadis yang disebutkan dalam bab ini dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, fa'atu, maka berikanlah. Ya, ini dalil dan syahid pada bab ini, yang ada pada hadis ini berkaitan dengan bab ini. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Wa man ista'adha billah fa'aidu, barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man da'akum fa'ajibu, dan barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya tersebut. Wa man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'uh, barang siapa, man sana'a ilaikum ma'rufan, berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan balasan yang sesuai. Ya, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, Kalau kalian tidak mendapatkan ya balasan yang apa yang bisa dijadikan balasan yang sesuai untuk orang yang berbuat baik kepada kalian tersebut, fad'ulahu, maka doakanlah dia, ya, sehingga kalian melihat atau kalian menyangka bahwasanya kalian sudah membalas kebaikannya. Wah, ini luar biasa ini ajaran, ya, dalam ajaran Islam. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Nasa'i dengan sanad yang sahih. Yang pertama adalah ya, man sa'ala billah fa'atu. Barang siapa yang meminta kepada Allah, meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah, ya, berikanlah apa yang dia minta. Dan hukum asalnya kita memberikan, ya, selama dia tidak meminta perkara yang merupakan dosa atau perkara yang akan memadharatkan orang yang diminta. Ya. Dan kita memenuhi permintaan tersebut adalah lebih kepada sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kalau disalahgunakan ini yang tidak tepat. Ya. Ya, jangan begitu. Ya. Khaufullah. Ya. Dan tanamkan dalam diri kita, ya, ketika kita meminta atau kita tidak meminta kecuali betul-betul dalam keadaan terdesak, betul-betul dalam keadaan darurat, ya. Kalau dalam keadaan butuh, semua butuh, ya enggak? Wah, saya juga butuh uang. Emang Anda aja yang butuh uang? Semuanya butuh uang. Ya. Usaha kurang uangnya untuk beli ini. Duit saya juga kurang buat beli apa gitu, beli rumah. Semuanya butuh. Tapi darurat apa enggak? Ya. Jangan begitu dengar hadis ini seenak-enaknya. Ya, tiap ngomong sama orang, aku minta kepada engkau dengan nama Allah. Waduh. Ya, hati-hati. Tanamkan rasa takut kepada Allah, tanamkan kemuliaan pada diri kita. Kenapa Anda berkata demikian? Karena gejalanya ada. Ya, begitu habis taklim malam Selasa kemarin, besoknya ada yang kayak gitu. Anda gak tahu orangnya siapa, tapi ada yang laporan. Apakah karena dengar kajian pada malam tersebut? Tapi sekali lagi Anda ingatkan. Ya, tanamkan kemuliaan pada diri kita. Minta kepada Allah. Faidah sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, minta kepada Allah. Ya. Jangan hinakan dan rendahkan dirimu dengan minta kepada makhluk. Karena itu ditanamkan di dalam Islam, tidak meminta kepada yang lainnya kecuali betul-betul dia dalam keadaan darurat dan terdesak. Ya. Barakallahu fikum. Hadis ini adalah bagi orang yang diminta. Kalau ada orang meminta kepada dia dalam keadaan demikian, ya udah dia kasih. Ya, dengan syarat tadi tidak bukan berupa dosa dan tidak mudaratkan orang yang diminta. Tapi tanamkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Supaya jangan sampai kita pakai ini, hadis ini untuk diri kita. Allahul musta'an. Ya. Kalau butuh semua butuh. Kalau kurang semua bisa jadi kurang. Tapi masalahnya itu mendesak atau tidak, darurat atau tidak. Bismillah kita bisa berusaha atau tidak. Dan minta kepada Allah yang penting itu. Gantungkan hati kita kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Rendahkan dan hinakan diri kita kepada Allah, bukan kepada makhluk. Rendah kita kalau kita minta-minta, ya ikhwah. Ya, barakallahu fikum. Wa man ista'adha billah fa'aidu. Dan siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, fa'aidu. Dan berilah perlindungan kepadanya. Ya, dan ini al-isti'adah adalah bagian dari as-su'al. Sama-sama talab. Ya, maka hukumnya sama. Wa man da'akum fa'ajibu. Dan barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhi undangannya. Ya. Yang mana ini adalah di antara hakul muslim alal muslim, di antara hak seorang muslim terhadap atau atas muslim yang lainnya. Ya. Kalau dia diundang, maka dia penuhi undangannya tersebut. Qala Syaikhul Utsaimin rahimahullah wa jumhuru ahli al-ilmi annaha mustahabbah ila da'wata al-urs. Fa innaha wajibatun. Jumhur ahli al-ilmi mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Kecuali kalau undangannya undangan walimatul urs. Ya. Pernikahan, maka hukumnya menjadi wajib. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan. Dan barang siapa ya yang melakukan kebaikan kepada dirimu, kepada diri kalian, fakafi'u, maka balaslah dengan yang mencukupinya. Ini adab yang luar biasa. Ya, Dan ini adalah juga bentuk seorang itu menjaga kemuliaannya di hadapan makhluk. Ya. Supaya apa? Supaya dia tidak memiliki hutang budi kepada orang lain. Ya. Yang ini menimbulkan apa? Ada bentuk dia rendah, lebih rendah di hadapan orang lain. Lah. Ya. Hendaknya seorang itu membalas. Ya. Ini perhatikan ya, kita lihat dari dua sisi. Ini adalah kita lihat dari sisi orang yang dia menerima perlakuan baik. Ya. Bukan dari sisi orang yang berbuat baik. Kalau dari sisi orang yang berbuat baik, kita sebagai fa'ilul khair misalnya, maka kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innama nur'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan untuk kalian itu ikhlas karena Allah, karena mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan balasan atau rasa syukur atau terima kasih. Ini bagi orang yang berbuat baik. Ya, tanamkan itu pada diri kita. Ketika kita beri orang, kita tolong orang, apa yang kita harapkan? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang yang kita tolong tidak dia tidak membalas dengan kebaikan, atau bahkan tidak berterima kasih kepada kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai terucap dengan lisan kita, orang ini kita bantu tapi tidak pernah berterima kasih. Nah, kita nyari apa kita bantu orang? Kita nyari terima kasihnya dia. Kita nyari, ya, dia senang kita bantu, atau kita nyari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini dari sisi orang yang memberi, fa'ilul khair, yang melakukan kebaikan. Tapi dari sisi kalau seandainya kita yang menerima kebaikan, makanya kita pakai hadis ini. Ya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau engkau ada orang lain berbuat kebaikan pada dirimu, maka balaslah kebaikan itu dengan yang mencukupinya, yang setimpal. Ya. Itu adabnya kita sebagai yang menerima kebaikan. Oh, kita tidak ya misalnya. Ya. Keadaan kita terbatas, orang yang memberikan kita masya Allah fa'ilul khair, memberikan banyak bantuan, kita enggak mampu untuk membalas secara materi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau kalian tidak mendapatkan apa yang balasan yang bisa ya setimpal, sepadan dengan apa yang telah dia lakukan pada kita, fad'u lahu. Doakan untuknya, doakan kebaikan. Ya. Hatta tarau annakum qad kafatum. Sampai kalian mengira, kalian lihat bahwasanya kalian sudah ya membalasnya dengan setimpal. Artinya bukan doa sekali dua Ya kita doakan kebaikan, doakan kebaikan terus pada orang tersebut. Ini dari sisi kita yang menerima. Jangan dipakai terbalik. Ya. Kita sebagai fa'ilul khair yang melakukan kebaikan, kita pakai hadis ini. Ya. Kita pakai hadis ini. Kita bantu orang, orang enggak terima kasih dengan faqafi'u gitu. Yang dihafal faqafi'uhnya aja itu. Enggak. Atau orang yang dibantui sebagai penerima kebaikan yang dia pakai ayat tadi. Innama nur'imukum liwajhillah. Enggak usah terima kasih. Enggak. Ya, sama kayak kasusnya dengan orang yang meminta dengan orang yang diminta tadi. Kalau sebagai orang yang meminta, kita tadi lihat hukum asalnya meminta itu adalah apa? Makruh. Ya, kalau tidak sampai haram hukumnya. Jangan yang dipakai hadis tadi. Man sa'ala billah fa'atu, itu yang dia pakai. Jangan gitu. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau kita mau meminta, ingat hadis tadi. Sungguhnya manusia insana la yazalun yas'alunan nas hatta ya'ti yaumal qiyamah wa ma fi wajhi bizatullah. Supaya takut kita meminta, seenak-enaknya meminta. Ya. Orang terus meminta sampai akhirnya pada hari kiamat dia datang wajahnya tak berdaging. Ya. Serem enggak gitu? Serem. Takutlah harus kita dibalas dengan kayak gitu. Ya. Kalau kita sebagai orang yang diminta, ya kita pakai hadis tadi, apalagi kalau hadisnya tadi dia meminta dengan nama Allah, kita kasih. Kalau kita lihat dia butuh, kita beri. Ya. Jangan salah menempatkan dalil. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, maka balaslah dia. Ya, dan ini sesuai dengan ayat, sekali kita bacakan tafsirnya. Ya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ini orang, ciri orang yang selamat dari neraka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Apa makna ayat ini? Kita bacakan kalamnya Syekh Durran bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ay laysa li ahadin minal khalqi ala hadal atqa ni'matun tujza illa waqad kafa'ahu biha wa rubbama baqiya lahul fadl wal minnah 'ala an-nas. Luar biasa ini. Ya. Yaitu laisa li ahadin minal khalqi 'ala hadzal atqa. Ya, yaitu orang yang bertakwa itu yang dia dijauhkan dari neraka. Dia tidak memiliki satu hutang kenikmatan, ya. Jadi memiliki satu hutang pun dari kenikmatan kepada makhluk apapun, kecuali dia sudah balas. Ya, apakah balasnya dengan perbuatan yang sama atau balasnya dengan apa? Dengan doa yang mencukupkan tadi. Dia tidak punya hutang budi, hutang nikmat kepada orang lain. kepada siapapun, bahkan orang lain yang berhutang sama dia. Ya, nah itu harusnya, ya, harusnya demikian. Susah ya susah, bukan perkara yang gampang yang demikian. Ya, tapi ini menjadi perhatian kita. Ya. Warubbama baqiya lahul fadl wal minna 'alan nas. Ya, yang kadangkala justru ya dia yang berjasa bagi, masih memiliki jasa bagi orang lain, kebanyakan manusia. Ya. Disebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Yang memiliki sifat seperti apa yang disebutkan dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, harusnya kita pengen dong punya sifat seperti ini. Ya, bukan lihat oh, wah ini kalau Abu Bakar Siddiq gimana kita mau ya menyamainya, bukan seperti itu pola pikirnya. Oh, kita pengen berusaha untuk mendapatkan keutamaan yang serupa. Ya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Ya, wa ma tidak ada li ahadin bagi seorang pun di sisinya. Ya, kalau ada lam berarti li ahadin. Ya, utang jasa ke orang lain, utang kenikmatan pada orang lain atas dirinya. Yang harus dibalas, sudah ada, sudah impas semua. Sudah selesai semua. Bahkan orang lain yang masih banyak hutang nikmat pada dirinya, ya, yang itu bisa dia dapatkan sebagai bentuk pahala, atau nanti kalau misalnya dia tagih di akhirat, dia tagih di akhirat. Ya kan? Ya. Nah, ini yang kita harus menjadi orang seperti ini. Karena itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi jadi pegangan kita. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu makafatumuhu fad'ulahu hatta tarau annakum qad kafatumuh. Barang siapa yang berbuat kebaikan padamu, maka balaslah dengan yang balasan yang setimpal. Kalau engkau tidak dapatkan balasan yang setimpal, doakan dia dengan kebaikan sampai engkau rasa doamu itu sudah menjadi balasan yang setimpal untuknya. Atau bahkan doa kita lebih daripada apa yang dia berikan. Kita terus doakan dia dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Ya. Qala fihi masail. Al-ula i'adatu man ista'ada billah. Yang pertama adalah i'adah, memberi perlindungan terhadap orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Sesuai dengan hadis Ibnu Umar tadi. Ats-tsaniyah i'ta'u man sa'ala billah. Memberikan terhadap orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Sekali lagi, dua poin yang pertama atau permasalahan yang pertama ini, ya, hendaknya jadi pegangan kalau kita yang diminta, bukan sebagai senjata kita untuk meminta. Ya, barakallahu fikum. Asalisa ijabatu dakwah. Ya, dakwah di sini maksudnya undangan, memenuhi undangan. Ya, telah kita sebutkan tadi. Ya, dari hadis Ibnu Umar juga, bahkan dari hadis-hadis yang lain. Ar-rabi'ah al-mukafa'ah al-sani'ah. Ya, membalas dengan balasan yang setimpal terhadap perbuatan yang ma'ruf. Al-khamisah anna du'a'a mukafa'atun liman la yaqdiru illa 'alayhi. Bahwasanya doa yaitu doa kebaikan, ya, adalah sebagai balasan yang setimpal bagi yang tidak mampu kecuali dia berdoa. Ya, kalau kita memiliki sesuatu yang lain untuk balas, ya. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak memiliki, bukan berarti tidak boleh mendoakan kalau kita juga balas, ya. Tapi kalau kita tidak memiliki, ya, maka kita balas dengan doa kebaikan untuk orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Qala as-sadisah qawluhu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Yaitu ketika engkau membalasnya dengan doa kebaikan, yaitu sampai engkau mengira bahwasanya engkau betul-betul sudah membalasnya dengan, ya, dengan setimpal, dengan balasan yang setimpal. Ai annahu la yuqassiru fid du'a bal yad'u lahu hatta ya'lama aw yaghliba 'ala dhannihi annahu qad kafa'ahu. Ya, yaitu dia la yuqassir fi du'a, dia tidak terbatas, atau dia tidak kurang di dalam mendoakan kebaikan terhadap orang yang berbuat baik tersebut. Sampai bahkan dia berdoa kebaikan untuknya sampai dia mengetahui atau yaqliba 'ala dhanni, ya, kemungkinan besar dia mengira bahwasanya dia telah membalas dengan setimpal dengan doanya tadi. Ya, nah, ini sekali lagi perlu menjadi perhatian kita, menempatkan dalil sesuai dengan tempatnya. Kalau orang berbuat baik kepada kita, pakai hadis ini, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau kita sebagai fa'ilul khair, sebagai orang yang menolong, pakai ayat tadi. Ya, surat apa itu? Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Ya, kami memberi kalian makan, ya, semata-mata karena mengharapkan wajah Allah. Ya, tidaklah kami memberi dari, mengharapkan dari kalian balasan ataupun bentuk syukur, enggak. Enak kan kalau gitu kan? Kalau dibalik kacau. Tapi kalau ditempatkan sesuai dengan tempatnya, kita memberi. Ya, orang tidak berterima kasih dengan kita, kita juga tidak baper, karena kita tidak ngarepin itu juga. Kita mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau kita yang kita pakai hadis ini gimana sih orang ini tidak pernah dapat hadisnya apa? Kalau berbuat baik harus balas. Nah ini kan. Ya. Begitu juga kita sebagai penerima. Ya. Orang yang misalnya diberikan bantuan kepada kita, pakai hadis ini. Orang berbuat baik kepada kita, pakai hadis ini. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Jangan mentang-mentang hafal ayatnya tadi, innama nut'imukum liwajhillah. Ah, enggak apa-apa kok, terima kasih. Biar dia ikhlas gitu. Nah, ini kan enggak puas ya, kayak gitu. Ya. Jadi orang yang tidak tahu diri kita. Barakallahu fikum. Selesai kita dari bab ini. Ya, tadi tak kira bisa masuk pada bab la yus'alu bihaji la ilal jannah, tapi insyaallah cukup. Ya. Sekaligus tambih. Ya, kita saling mengingatkan. Memakai dalil, kita tahu dalilnya, pakai sesuai dengan tempatnya. Jangan dibalik, dan jangan dalil kita jadikan senjata kita untuk memenuhi apa yang menjadi ya kebutuhan pribadi kita. Naktafilah subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.